Dah pada malam hari ini, malam ke-21 dari bulan Rajab 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 6 April 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk bisa kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Dan pada pertemuan terakhir kita telah membahas riwayah Abi Jamrah alaihi rahmatullah yang menceritakan tentang majlis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang ketika itu pula beliau yakni Ibnu Abbas didatangi oleh seorang wanita untuk menanyakan perihal hukum yang berkaitan dengan al-intibad, minuman-minuman yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ketika minuman tersebut didiamkan beberapa saat yang sebelumnya dimasukkan ke dalamnya kurma, kismis ataukah yang semisalnya, yang bertujuan untuk membuat rasa manis dalam minuman tadi. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjawab pertanyaan dari seorang wanita tersebut dengan menyebutkan kisah yang terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika rombongan Abdul Qais mendatangi beliau alaihi salatu wassalam dan meminta beberapa nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya beliau memberikan 4 perkara yang wajib untuk mereka kerjakan dan 4 perkara yang dilarang oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kemudian penjelasan dari hadis ini telah sampai pada ucapan Abu Jamrah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, atau lebih tepatnya rahimahullahu taala, ketika beliau mengatakan kuntu utarjim, aku adalah orang yang menterjemahkan. Maka makna at-tarjamah dalam riwayat Abi Jamrah alaihi rahmatullah telah kita jelaskan, yaitu beliau merupakan perantara antara Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan murid-murid beliau yang sangat banyak yang hadir di majelis hadis tersebut. Maka Abu Jamrah lah yang menjadi perantara antara ibnu Abbas dengan murid-murid beliau yang lainnya. Begitu pula telah kita jelaskan ucapan Abu Jamrah, fa'atathu imra'atun, dijelaskan oleh al-imam Ibnul Ajami alaihi rahmatullah, lam yu'raf ismuha, yang mana nama wanita tadi tidaklah diketahui. Kemudian sampailah kepada kisah yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang rombongan Abdul Qais yang ada tambahan kalimatut tarhib, ucapan selamat datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Marhaban bil qaum au bil wafdi. Lafadz au di sini merupakan syakkun min rawi, seperti penjelasan yang telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir. Ghaira khazaya, khazaya, lafaz yang dimaksudkan di sini merupakan asal dari kata khazyan. Khazaya merupakan jamak, bentuk jamak dari khazyan. Mufradnya adalah al-khazyan. Yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, al-khazyanu al-mustahi. Al-khazyanu ay al-mustahi. Al-Imam Ibn Hajar alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam Al-Fatih, makna al-khazyan adalah huwa alladhi asabahu khizyun. Maka dari terjemahan kalam a'immah, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibn Hajar alaihi marahmatullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya ini merupakan ucapan yang keluar dari lisan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan at-tarhib kepada mereka, selamat datang. Ghaira khazaya, tanpa ada rasa malu, silakan. Yakni sambutan yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada rombongan tersebut, menghargai apa yang telah mereka lakukan dari safar, perjalanan yang jauh, masyakkah ketika melakukan perjalanan tersebut. Maka ketika mereka sampai di hadapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam disambut dengan baik. Maka makna dari marhaban bil qaumi ghaira khazaya adalah ta'nisuhum wa ikramuhum, dalam rangka memuliakan mereka. Wathana'u alaihim, dan dalam rangka memuji apa yang telah mereka kerjakan, yaitu merupakan usaha yang tidak bisa dianggap sepele, usaha yang tidak bisa dianggap remeh ketika mereka harus mendatangi Nabi SAW dari tempat yang cukup jauh. Apalagi mereka menyebutkan tidak bisa sering-sering mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan keadaan mereka yang terhalangi dengan bangsa Mudhar yang ketika itu masih dalam keadaan kufur. Tidaklah mereka bisa mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam kecuali pada bulan-bulan Al-Haram. Maka ketika mereka berada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar disambut, dihargai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memuji mereka dan menyatakan kepada mereka selamat datang tanpa ada rasa malu. Silahkan kalian bertanya, silahkan kalian sampaikan hajat yang kalian miliki. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, disebutkan di dalam lafaz Nabi alaihi salatu wassalam, marhaban bil qaumi ghaira khazaya walan nadama. An nadama dijelaskan oleh a'immah al-lughah berasal dari kata nadama, yakni penyesalan, yang makna ini disebutkan oleh Al-Qazzaz. Disebutkan oleh Al-Qazzaz, begitu pula Al-Jauhari. Mereka adalah ulama-ulama al-lughah. Maknanya, selamat datang kepada kaum Abdul Qais tanpa ada rasa malu. Silahkan kalian tunaikan, sampaikan apa yang ingin kalian berikan dari pertanyaan-pertanyaan dan yang seterusnya. Walan nadama, dan tanpa ada rasa penyesalan di dalam sambutan ini, di dalam menyambut ini betul-betul dengan besar hati dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut mereka dengan sambutan yang luar biasa memiliki beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bagaimana ikram yang dimiliki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, rasa memuliakan orang lain yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan deretan dari akhlak mulia yang dimiliki oleh beliau. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kembali kepada ayat yang agung. Engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak-akhlak yang terpuji. Di antara sekian banyak akhlak tersebut adalah ketika beliau senang untuk menyambut orang-orang yang datang kepada beliau. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari sambutan yang luar biasa dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah amalan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ucapan beliau. Hadis yang telah kita ketahui bersama terulang dalam beberapa majlis, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan wasiatnya kepada para sahabat beliau. Sayati ilaikum aqwamun yatlubuna al-ilma fa idza laqitumuhum faqulu lahum marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang kepada kalian, kata beliau alaihi salatu wassalam kepada para sahabat, satu kaum yang mereka akan mendatangi kalian dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Maka ketika kalian bertemu dengan mereka-mereka ini, sampaikan kepada mereka marhaban marhaban, selamat datang. Dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam dibuktikan dengan amalan beliau. Ini faedah yang kedua yang menunjukkan muwafaqatul qaul lil amal, sehingga ilmu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat karena sesuai dengan amalan yang beliau kerjakan. Lihat bagaimana sambutan yang luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada rombongan Abdul Qais. Ini ketika seseorang mendatangi seorang alim, dalam hal ini adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam meminta nasihatnya. Maka terlebih lagi apabila di sana terdapat beberapa keadaan khusus. Misalkan ada seorang murid yang akan datang kepada gurunya untuk meminta nasihat secara pribadi, karena mungkin gurunya memiliki beberapa catatan terhadap sang murid. Kamu ini orang yang pendusta, kamu ini orang yang jelek, dan yang seterusnya. Maka merupakan adab yang luar biasa yang dimiliki oleh sang murid menyampaikan kepada gurunya, aku ingin menemui engkau untuk diberikan nasihat-nasihat dari catatan-catatan yang engkau miliki. Maka seyogyanya yang harusnya dilakukan oleh sang guru tersebut adalah menyambut apa yang telah diberikan atau apa yang telah diminta oleh sang murid tadi. Memberikan nasihatnya, kamu jangan suka berdusta, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu buat kerusakan di mana-mana, dan yang seterusnya dari nasihat-nasihat ilmiah. Dan merupakan satu sikap yang salah ketika sang guru tersebut tidak menghiraukan, dibiarkan begitu saja, diacuhkan begitu saja ketika ada beberapa permintaan. Ya Syekh, nasihati kami. Ya Ustaz, nasihati kami. Apa kesalahan-kesalahan yang kami miliki? Engkau telah ternukil darimu bahwasanya engkau menukilkan kami ini orang-orang yang jelek, orang-orang yang pendusta. Sampaikan bentuk kedustaan kami, sampaikan bentuk kejelekan-kejelekan kami, sehingga bisa diperbaiki, menjadikan nama da'watus salafiyah harum di mana-mana. Maka sikap yang baik adalah ketika dia menjawab permintaan dari sang murid tersebut karena mengamalkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Adapun tidak menghiraukan, diacuhkan begitu saja, maka ini bukan bentuk tarbiyah salafiyah. Benar apa yang telah diucapkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah wara'a tatkala menyimpulkan keadaan yang ada di sisi mereka, bahwasanya mereka tarabbau bitarbiyatin sayyi'ah, mereka telah terdidik dengan bentuk pendidikan yang jelek. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, rombongan dari Abdul Qais tadi sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adab yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum." Dari sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam hafizahullah wa ra'ah, fihi dalilun, dalam ucapan mereka rombongan Abdul Qais, "Ya Rasulullah, fihi dalilun ala annahum kanu hinal muqabalati muslimin." Menunjukkan bahwasanya mereka, rombongan Abdul Qais ini, ketika menghadap Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan mereka telah berislam. Karena ada sebahagian riwayat yang menyebutkan bahwasanya mereka, rombongan Abdul Qais, adalah kaum yang mengislamkan diri-diri mereka, mengikrarkan keislaman mereka dalam waktu yang terakhir. Bukan di awal-awal mereka mengunjungi atau menziarahi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan pendapat dari beberapa para ulama. Dan pendapat tersebut adalah pendapat yang kurang tepat, karena dari lafaz yang mereka sebutkan, rombongan Abdul Qais menyebutkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, "Ya Rasulullah," menunjukkan, kata Syekh Muhammad Ali Adam hafizahullah wa ra'ah, bahwasanya ketika mereka bertemu Nabi alaihissalatu wassalam sudah dalam keadaan beriman, sudah dalam keadaan berislam. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah bangsa Mudar yang disebutkan di dalam riwayat ini, kufar Mudar, apakah bangsa Mudar lebih dahulu masuk ke dalam Islam ataukah bangsa Abdul Qais? Maka yang rajih dan yang sahih dalam khilaf yang ada di kalangan mereka para ulama adalah yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam dan mengikrarkan keimanan mereka adalah bangsa Abdul Qais. Yang menunjukkan apa? Riwayat ini. Riwayat ini dijelaskan oleh rombongan Abdul Qais, "Kami tidak bisa sering-sering bertemu engkau wahai Rasulullah karena kami sering dihalangi oleh kufar Mudar." Berarti menunjukkan bangsa Mudar belum berislam, belum mengikrarkan keimanan mereka. Berbeda dengan bangsa Abdul Qais yang sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam seraya menyampaikan, "Ya Rasulullah," mengikrarkan Nabi alaihi salatu wasallam adalah nabi dan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata bangsa Abdul Qais atau rombongan tersebut, "Inna na'tika min syuqqatin ba'idah." Kami datang kepadamu wahai Rasulullah dari jarak yang cukup jauh. Telah kita sebutkan mereka datang dari desa Ar-Rabi'ah yang berada di sekitar negara Bahrain kalau di zaman sekarang. "Wa inna bainana wa bainaka hadzal hayy." Dan di antara kami dan engkau wahai Rasulullah ada desa yang harus kami lewati, yaitu min kufari Mudar, dari bangsa Mudar yang mereka akan mengganggu perjalanan bangsa Abdul Qais kalau bukan di dalam Ashhurul Haram, bulan-bulan yang haram. Selama bulan-bulan haram ada, maka mereka pun akan menghormati bulan-bulan tersebut. Wa inna la nastati'u an na'tika, dan kami tidak mungkin sering-sering bertemu engkau wahai Rasulullah, kami tidak mampu sering-sering menziarahi engkau wahai Rasulullah, illa fi syahril haram, kecuali pada bulan-bulan al-haram. Telah kita sebutkan makna secara global dari apa yang diucapkan oleh bangsa Abdul Qais ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepada inti pembahasan yang dijelaskan oleh riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Famurna bi amrin faslin." Ini tambahan yang tidak ada pada riwayat yang sebelumnya. "Famurna bi amrin faslin." Perintahkanlah kami wahai Rasulullah dengan satu perkara yang faslin, fasil. Artinya betul-betul memisahkan antara al-haq dengan al-batil. Al-amr fasl, al-amr al-fasl dijelaskan oleh al-imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah di dalam al-Mufhim jilid yang pertama halaman ke-174. Al-qawlul faslu huwal wadihu, yang dimaksudkan oleh bangsa Abdul Qais dengan perintahkanlah kepada kami wahai Rasulullah dengan ucapan yang fasl. Apa makna al-fasl? Selain fasil tadi, pembeda antara al-haq dan batil, maka makna yang berikutnya kata Imam Al-Qurtubi, al-qawlul faslu huwal wadihu al-balighu, perkataan yang sangat jelas, yang sangat mudah untuk tersampaikan, alladhi yafsiru bainal haqqi wal batil, yang mana ucapan tersebut bisa membedakan antara ucapan-ucapan al-haq dan ucapan-ucapan al-batil. Maka bangsa Abdul Qais meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam nasihatnya agar bagaimana mereka bisa terbimbing di atas al-haq, tidak terbimbing di atas asy-syubuhat, yang masih ragu-ragu, yang masih abu-abu. Kalau kita bisa setarakan al-haq dengan satu warna, yaitu warna putih, maka kita harus mengetahui bahwasanya al-batil adalah warna hitam, sehingga al-haq dengan al-batil, putih dengan hitam pasti terpisah. Yang berada di tengah-tengahnya adalah warna abu-abu. Ini yang disebut dengan asy-syubuhat, kerancuan-kerancuan pemikiran. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari permintaan rombongan Abdul Qais atau bangsa Abdul Qais ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan kepada mereka perkara-perkara yang fasil, yang sudah jelas, ini al-haq, ini al-batil. Di antara faedahnya apa? Adalah agar mereka bisa beristiqamah di atas jalur al-haq tanpa ada keraguan-raguan. Sehingga ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin inilah al-haq. Adapun kebatilan, yaitu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan perintah-perintah yang lainnya yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat ini. Agar mereka bisa benar-benar beristiqamah di atas jalur al-haq tersebut. Kama qala ta'ala, kata Imam Al-Qurtubi menutup apa yang beliau jelaskan, innahu laqawlun fasl, menukilkan dari ayat yang ada di dalam surah At-Tariq ayat ke-13, innahu laqawlun fasl. Al-Imam At-Tibi alaihi rahmatullah juga sempat menjelaskan makna al-qawl al-fasl atau al-amr al-fasl. Kata beliau alaihi rahmatullah, qawluhu bi-amrin faslin, ucapan bangsa Abdul Qais, wahai Rasulullah, perintahkanlah kami dengan perkara yang jelas, benar-benar di atas al-haq, bukan kebatilan. Yahtamilu ayyakunal amru wahidul awamir. Maksud dari lafad al-amr di sini merupakan mufrad dari al-awamir, bukan mufrad dari al-umur. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Wa ayyakuna bima'ana asya'an. Wa ayyakuna bima'ana asya'an. Yang dimaksudkan adalah perkara atau jenis-jenis apa yang akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa faslun, dan lafaz fasl kata beliau, yahtamilu ayyakuna bima'na al-fasil. Ini ucapan dari Al-Imam At-Tibi yang sesuai dengan ucapan Al-Qurtubi alaihi rahmatullah yang telah kita nukilkan sebelumnya. Yahtamilu ayyakuna bima'na al-fasil wa huwa alladhi yafsilu bainas sahihi wal fasidi. Wa huwa alladhi yafsilu bainas sahihi wal fasid. Perkara yang memisahkan tersebut, yaitu memisahkan antara perkara-perkara yang benar dan perkara-perkara yang buruk. Sama seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, memisahkan antara perkara yang hak dengan yang batil. Maka inilah permintaan yang disampaikan oleh mereka, bangsa Abdul Qais, kepada An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, dilengkapi riwayat tersebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seperti apa yang telah ternukil pada riwayat-riwayat yang sebelumnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amarahum memerintahkan kepada mereka bi arba'in, dengan empat perkara. Wa nahahum an arba'in, dan melarang mereka dari empat perkara pula yang telah kita sebutkan satu persatu secara rinci pada pertemuan yang terakhir. Dari riwayat ini ada beberapa tambahan yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menukilkan empat perintah dan empat perkara kepada mereka bangsa Abdul Qais. Maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan ihfazuhu, hafalkanlah, ai ma dzakartu lakum, apa yang telah aku sebutkan kepada kalian. Perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mereka menghafalkan apa yang telah disampaikan kepada mereka dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang kedua, wa akhbiru bihi, dan sampaikanlah setelah dihafalkan, bukan hanya sekedar disimpan di dalam sanubarinya, di dalam fikirannya, tapi Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan akhbiru bihi, sampaikan kepada orang lain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kalian empat perkara, melarang kepada kalian empat perkara. Tidak sampai kepada atau tidak stop pada diri-diri mereka bangsa Abdul Qais. Diminta, diperintahkan untuk disampaikan kepada orang lain. Dan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ihfadhuhunna wa akhbiru bihinna, dengan lafadz jama' mu'annath, ihfadhuhunna wa akhbiru bihinna. Min waraikum, orang-orang yang berada di belakang kalian. Maka perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah kita simpan dengan rapi. Bukanlah tujuan kita belajar ilmu syar'i, menelaah hadith-hadith Nabi, membahas hadith-hadith Nabi, begitu pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari tafsir ayat-ayat Allah jalla jalaluh, bukan untuk kita pribadi saja. Yang penting adalah kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari tadi. Bagaimana bentuk amalan tadi? Yaitu dengan menyampaikan kepada orang lain agar ilmu-ilmu ini bisa tersebar. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa difahami oleh kaum muslimin yang mereka merupakan umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijelaskan di dalam riwayat Abu Bakar Ibn Abi Syaibah seperti yang telah kita sebutkan secara global pada pertemuan terakhir, wa fi riwayatihi, wa qala Abu Bakar fi riwayatihi, Abu Bakar di sini adalah Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, man wara'akum, man wara'akum, berbeda dengan lafad yang sebelumnya yaitu min wara'ikum bi fathil mim. Al-Imam Ibn Salah alaihi rahmatullah menjelaskan secara global apa yang diperbincangkan oleh para ulama di dalam dua riwayat ini, min waraikum ataukah man waraakum. Al-Imam Ibn Salah di dalam karya beliau As-Siyanah halaman ke-154 sampai 155 mengatakan dobatnal awwal bikasril mim wathani bifathiha, dobatna al-awwal bikasril mim wathani bifathiha. Pada riwayat yang pertama, harokat yang ada adalah dengan kasrahnya mim, min. Adapun pada riwayat yang kedua dengan fathahnya mim, yaitu man, min waraikum, man waraakum. Dan kata beliau, wahuma, dan kedua riwayat ini, yarji'ani ila ma'nan wahidan. Yarji'ani ila ma'nan wahid. Keluar atau dua riwayat tersebut memiliki satu makna yang sama. Memiliki satu makna yang sama. Wahuma yarji'ani ila ma'na wahidin. Maka kesimpulan dari Al-Imam Ibn Salah alaihi rahmatullah menunjukkan kepada kita bahwasanya lafaz yang berbeda di tengah-tengah para muhaddithin, di tengah-tengah para ruwat al-ahadith, mungkin memiliki lafaz dalam bahasa Arab yang berbeda. Min wara'ikum, man wara'akum. Akan tetapi makna dari dua lafaz yang berbeda tersebut adalah satu. Yakni, kabarkanlah kepada orang-orang yang berada di belakang kalian. Maksudnya sama. Al-Imam Ibn Hajar alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam Al-Fath halaman ke-163 pada jilid yang pertama, qawluhu, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa akhbiru bihinna min waraikum, wa akhbiru bihinna man waraakum, dengan dua riwayat tersebut. Kata Imam Ibn Hajar, bi fathi man, dengan fathahnya riwayat yang pertama, yaitu fathahnya mim, wahia mausulah, wahia mausulah, wa waraikum atau waraakum, man waraakum, yashmulu man ja'u min indahum, yashmulu man ja'u min indihim, afwan, yashmulu man ja'u min indihim, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang datang bersama mereka. Karena telah kita sebutkan rombongan Abdul Qais atau bangsa Abdul Qais bukan hanya satu atau dua orang yang datang. Ada riwayat yang menyebutkan mereka datang dengan 14 rombongan. Ada pula yang 24 rombongan dan seterusnya. Seperti yang telah kita bahas. Maka man wara'akum, kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, yashmulu man ja'u min indihim, termasuk orang-orang yang bersama mereka itu. Jadi pemimpin rombongannya seperti yang telah kita ketahui adalah Al-Ashaj Abdul Qais. Maka di belakang beliau ada 20 sekian orang. Maka sampaikan kepada orang-orang di belakang kalian. Yaitu orang-orang yang datang bersama kalian. Wahada bi'tibaril makan. Ini sesuai dengan tempat. Yaitu mereka berada di belakang. Dan Asyad Abdul Qais berada di hadapan Nabi SAW. Bisa saja ucapan Nabi SAW hanya didengar oleh Al-Asyad dan tidak didengar oleh sisa rombongan yang datang. Man wara'akum, yang di belakang kalian, sampaikan juga empat perintah ini dan empat larangan ini. Ini makna yang pertama. Kemudian kata beliau, wayashmulu man yahduthu lahum minal awladi wa ghairihim, wa hadha bi'tibari zaman. Kemudian yang kedua, yashmul man yahduthu lahum atau man yuhadithu lahum minal awladi wa ghairihim. Perintah Nabi SAW yaitu agar mereka menyampaikan empat perintah dan empat larangan ini kepada orang-orang yang bersama mereka nanti di desa Ar-Rabi'ah, asal tempat mereka, kampung halaman mereka. Sampaikan kepada anak-anak mereka, sampaikan kepada keluarga-keluarga mereka. Wahada bi'tibariz zaman. Ini sesuai atau tergantung dari waktunya. Jadi yang pertama tadi sesuai dengan tempat, yang kedua sesuai dengan waktu. Artinya ketika mereka nanti kembali ke desa Rabi'ah, bertemu dengan anak-anak mereka, keluarga-keluarga mereka, istri-istri mereka, sampaikan apa yang telah disampaikan kepada mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayahtamilu i'maluha fil ma'nayaini ma'an. Dan bisa jadi dua ihtimal ini sesuai dengan satu tujuan, seperti yang diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Shalah. Haqiqatan wa majazan, wastanbada minhu al-Bukhari al-i'timadu ala akhbaril ahad. Maka dari riwayat ini pula Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah memiliki istinbat bolehnya seseorang berpegang dengan khabar-khabar yang ahad, dengan informasi atau kabar yang berasal dari satu orang. Jadi rombongan Abdul Qais pemimpinnya adalah Al-Ashaj. Al-Ashaj satu orang. Dia diminta untuk menyampaikan kepada orang-orang yang di belakangnya. Kalau bi'tibar al-makan, maka orang-orang yang di belakangnya yang berjumlah 14, 20 sekian orang tadi hendaknya menerima khabar atau informasi dari Al-Ashaj yang seorang diri. Ini kembali kepada khilaf yang ada di kalangan para ulama, apakah informasi atau kabar dari satu orang bisa diterima ataukah tidak. Ini khilaf yang sangat masyhur, khilaf yang sangat panjang di kalangan para muhaddithin yang berkaitan dengan khabar al-ahad. Dari riwayat ini, Al-Imam Al-Bukhari memiliki sebuah pendapat i'timad, boleh kita pegang, boleh kita ambil satu informasi, satu kabar, kalau memang yang menukilkan kabar tadi adalah orang yang thiqah. Al-Asyad, gak perlu kita tanya apakah beliau thiqah atau tidak. Beliau adalah orang yang disampaikan oleh Nabi SAW. Inna fika khallatain, inna fika khoslatain, ahabbuhum Allah. Wahai Asyad, engkau memiliki dua sifat yang dicintai kedua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung pujian dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Asyad. Maka Al-Asyad yang seorang diri diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menginformasikan, mengkhabarkan apa yang telah disampaikan kepada beliau. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan 4 perkara, melarang 4 perkara dan yang seterusnya. Maka khabar dari Al-Asyad harus diterima. Maka begitu pula ketika ada orang-orang yang thiqah, para masyayikh yang thiqah, menyampaikan bahwasanya Al-Syeikh Rabi' ibn Hadi Umair misalkan, memberikan sebuah vonis kepada Al-Syeikh yang lain, kepada murid beliau, Al-Syeikh Fulan misalnya. Lantas ada beberapa pihak yang, duh, ini khabar dari mana? Belum tentu thiqah, belum tentu terpercaya. Kita harus minta mana audionya Syekh Rabi'. Kita harus minta mana rekaman suaranya Syekh Rabi'. Bukan begitu ya akhi. Ini din. Ini agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah dahulu para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menukilkan sekian banyak hadis sampai kepada tabi'in, menukilkan sekian banyak hadis sampai kepada atba' tabi'in, nukilkan sekian banyak hadis sampai ke zaman kita sekarang dari kalangan a'immatus salaf. Apakah terekam suara-suara mereka? Apakah ada audio-audio mereka? Ini yang berkaitan dengan khabar thiqah, informasi yang berasal dari orang-orang yang thiqah. Maka ketika Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'a memiliki satu hukum, satu vonis terhadap Syekh Fulan misalkan, dan ternukil khabar ini dari orang-orang yang thiqah. Lain ceritanya ketika mereka sudah menganggap orang yang berada di sekeliling Syekh Rabi' adalah orang-orang yang jelek. Ini sudah angkat tangan kita. Berarti sudah berbeda apa yang kita yakini dengan apa yang mereka yakini. Tapi kalau mereka menganggap orang-orang yang berada di sekitar Syekh Rabi', Syekh Arafat Al-Muhammadi, Syekh Abdul Ilah Al-Juhani, Syekh Bandar Al-Khaybari, dan masyayikh yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang thiqah, terima informasi yang ternukil dari mereka. Karena mereka orang-orang yang thiqah. Mereka orang-orang yang berilmu. Menukilkan bahwasanya Syekh Rabi' mengatakan demikian, demikian, demikian kepada Syekh Fulan. Harus kita terima. Tanpa perlu kita tuntut, mana rekaman suaranya Syekh? Mana rekaman audionya Syekh? Kalau tidak ada rekaman berarti kalian kadzdzab, pendusta. Bukan seperti ini. Ketika ada seorang yang menukilkan informasi, menukilkan khabar, maka ketika mereka adalah orang-orang yang thiqah, harus diterima. Sebagaimana apa yang kita ambil faedahnya dari riwayat ini, ketika Nabi SAW menyampaikan kepada Al-Asyaj, informasikanlah, kabarkanlah kepada orang-orang yang di belakang kamu. Berarti Al-Asyaj seorang diri, dan beliau adalah seorang yang thiqah, sahabat Rasul SAW. Maka ketika beliau menyampaikan, harus diterima oleh orang-orang yang berada di belakang Al-Asyaj Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang disampaikan oleh Abu Jamrah alaihi rahmatullah. Di antaranya adalah, dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam hafizahullah wa ra'ah, dalam ucapan beliau, isti'anatul alimi fi tahfimil hadirin, isti'anatul alimi fi tafhimi al hadirin. Seorang alim diperbolehkan untuk meminta pertolongan kepada orang lain agar memahamkan apa yang dia maksud kepada hadirin, seperti apa yang ternukil dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang beliau menjadikan Abu Jamrah turjuman, mutarjim antara Ibnu Abbas dengan orang-orang yang di belakang Abu Jamrah. Maka seorang alim diperbolehkan untuk meminta orang lain agar bisa memahamkan hadirin yang ada di majelis mereka. Kemudian di antara faedah pula yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, jawazu istifta'il mar'ah, bolehnya seorang wanita meminta fatwa, menyampaikan pertanyaan kepada ar-rijal al-ajanib, kepada laki-laki yang bukan mahram mereka. Wasima'uha sawtihim, dan diperbolehkannya seorang wanita itu mendengar suara-suara mereka, orang-orang alim yang menyampaikan ilmunya, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma ketika menyampaikan majelis hadis dan didengarkan suara beliau oleh seorang wanita tersebut. Wasima'uhum sautaha, begitu pula sebaliknya, mereka dalam hal ini adalah Abdullah bin Abbas, mereka para-para alim, orang-orang yang alim, boleh mendengarkan pertanyaan secara langsung dari suara seorang wanita. Khilafa man qal, kata beliau, menyelisihi mereka yang berpendapat inna sautaha aurah, menyelisihi pendapat sebagian para ulama yang menyebutkan bahwasanya suara wanita adalah aurat. Wa huwa qaulun dha'ifun. Ini ucapan Syekh Muhammad Ali Adam. Pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah. Pendapat apa? Pendapat yang menunjukkan atau mengambil kesimpulan bahwasanya suara al-mar'ah, suara seorang wanita adalah aurah. Buktinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma memiliki atau memberikan kesempatan kepada al-mar'ah, seorang wanita ajnabiyah, untuk langsung bertanya kepada beliau, tentunya min wara'i hijab, di balik hijab, tentang hukum-hukum agama. Ini faedah yang kedua. Faedah yang terakhir, yang ketiga, yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, anna fihi istihbabu ta'nisir rajul li zuwarihi. Di dalam riwayat ini terdapat anjuran agar seseorang menyambut tamunya, menyambut orang-orang yang datang kepadanya. Wal qadimina alaihi, orang-orang yang sengaja berangkat dari tempat yang jauh untuk menuju rumahnya, untuk menuju seorang alim, meminta fatwa, meminta nasihat, meminta wejangan, maka sepantasnya untuk disambut dengan baik. Biqaulihi, karena Nabi SAW menyampaikan kepada bangsa Abdul Qais atau rombongan tersebut, marhaban, selamat datang. Wathana'u alaihim inasan wabasta, dan disyariatkan pula, dianjurkan pula untuk mereka yang didatangi tersebut memuji orang-orang yang datang kepada mereka. Jazakumullah khair, antum telah menyisihkan waktu-waktu antum untuk datang ke sini, dan yang seterusnya. Memuji orang-orang yang datang tersebut inasan wa basta, dengan lapang dada. Wa qad takarrara dzalika minan nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Muhammad Ali Adam, bahwasanya ini sering sekali dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Menyambut orang-orang yang datang kepada beliau. Ka hadzal hadis, contohnya adalah hadis ini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li ummi hani, dan ada kisah lain dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ummu Hani. Ketika Ummu Hani datang kepada beliau, maka beliau mengatakan marhaban bi ummi hani, selamat datang wahai Ummu Hani. Tentunya Nabi alaihi salatu wasallam menerima Ummu Hani min wara'i hijab, dari balik belakang hijab. Wa fi qissati Ikrimah Ibnu Abi Jahal, contoh lainnya ada pada contoh kisah Ikrimah Ibnu Abi Jahal radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang mana Nabi SAW ketika mendapati Ikrimah mendatangi beliau, maka beliau mengucapkan marhaban birrakibil muhajir, selamat datang wahai orang yang berkendara. Karena ketika itu Ikrimah menggunakan ontanya. Marhaban birrakibi al muhajir. Begitu juga kisah dari Nabi SAW ketika beliau menyambut sang putri, yaitu Fatimah bintu Rasulullah SAW, dalam ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, marhaban ya binti, selamat datang wahai putriku. Wa kulluha sahihah, kata beliau. Dan riwayat-riwayat ini, contoh-contoh ini semuanya adalah riwayat-riwayat yang benar datang dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak perlu kita merasa asing apabila ada pihak-pihak yang datang kepada masyayikh, kepada alim ulama dan disambut oleh mereka, karena mereka adalah masyayikh salafiyah. Masyayikh yang benar-benar mengamalkan apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang merupakan rutinitas yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam, itu pula merupakan sebuah rutinitas yang ada di sisi para ulama kita, khususnya masyayikh al-Madinah, Syekh Rabi', Syekh Ubaid al-Jabiri, begitu pula Syekh Abdullah al-Bukhari. Mereka adalah orang-orang yang apabila kita datang kepada mereka, apalagi dari Indonesia, dari untuk melaksanakan umrah, haji dan yang semisalnya, mereka adalah orang-orang yang menyambut kita marhaban dan yang seterusnya dari ucapan-ucapan mereka. Dan ini berlaku secara umum dari apa yang dimiliki oleh kebiasaan-kebiasaan mereka dalam mengikram, memuliakan para tamu. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majlis kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pada riwayat yang telah dinukilkan oleh al-imam Muslim alaihi rahmatullah pada riwayat yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.